Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu 'ala rasulina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsiran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر الأمهات والأخوات رحمني ورحمكن الله. Alhamdulillah, tiada hentinya kita senantiasa menjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan siang dan pagi hari ini. Dengan izin Allah dan taufiknya kita berkumpul dalam majlis ini mengkaji, mempelajari dari tuntunan-tuntunan agama kita, dari ruang lingkup kecil kita, rumah tangga, yang dengan kita mengilmui masalah-masalah ini, insyaAllah ta'ala berangkat dari lingkup kecil yang baik, maka insyaAllah ta'ala akan menjadikan lingkungan dan masyarakat yang baik pula. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu dimengerti bahwa rumah tangga adalah ibarat sebuah perusahaan, sebuah syarikah yang tentunya dibutuhkan adanya saling ta'awun yang baik, saling kerjasama yang baik. Masing-masing tahu akan kewenangannya, masing-masing tahu akan hak dan kewajibannya, dan tidak melanggar satu dengan yang lainnya. Dan yang namanya berkeluarga adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan sesuai dengan tabiat dan gharizahnya anak manusia. Namun demikian, untuk mencapai suatu kebahagiaan, mencapai suatu hal yang ideal seperti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tentunya pun juga dengan mengikuti petunjuk dan pelaksana dari apa yang telah ditentukan oleh syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari sinilah yang hendaknya benar-benar diperhatikan dan diilmui dari adanya hak dan kewajiban masing-masing individu ini, di mana sudah menjadi satu ketentuan syariat bahwa wanita adalah merupakan kenikmatan dunia yang paling nikmat, Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia adalah semuanya merupakan kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia ini adalah wanita yang salihah. Artinya apa? Bagaimana menjadikan seorang wanita adalah sebagai wanita yang salihah, yang menjadi kenikmatan dunia yang paling nikmat dari semua kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada penduduk bumi ini. Sebagaimana Rasulullah SAW juga demikian, hubbiba ilayya minad dunya, dan disenangkan kepadaku dari dunia ini, an-nisa'u wal-atar wal-miskin, yakni wanita dan minyak wangi. Disenangkan kepadaku dari perkara dunia ini adalah wanita dan minyak wangi. Maka ini suatu hal yang fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan seorang wanita adalah sebagai kenikmatan bagi kaum laki-laki. Dan sebaik-baik kenikmatan itu adalah wanita yang salihah. Maka tentunya bagaimana untuk menjadikan diri seorang wanita adalah sebagai wanita yang salihah? Bagaimana kriterianya? Seperti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayatnya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang qanitat, memiliki dua sifat. Sifat pertama adalah sifat qanitat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan kemudian kepada suaminya. Menjadi wanita yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah-sunnah beliau dan petunjuk beliau, serta mentaati kepada suaminya selagi tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang pertama dari seorang wanita yang salihah. Kemudian yang kedua adalah hafizat. Seorang wanita senantiasa menjaga dirinya. Hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaganya. Menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjaga harkat dan martabatnya. Demikian pula menjaga aib rumah tangganya. Menjaga aib suaminya. Ini hafizat. Dan ini wanita yang salihah. Wanita yang akan menjadikan rasa aman bagi suaminya. Tatkala dia bepergian. Tatkala dia keluar dari rumahnya. Maka ini sangat nikmat sekali. Dirinya pun tenang. Tidak mungkin istriku berbuat demikian. Tidak mungkin mengkhianati. Tidak mungkin dan seterusnya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang hafizat. Tatkala suaminya tidak ada di sisinya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan untuk senantiasa menjaganya. Para umajan melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan para akhwat sekalian, maka ini satu hal yang perlu diperhatikan, bagaimana menjadikan diri seorang wanita ini menjadi wanita yang salihah, yang memiliki dua sifat tadi. Kemudian hal-hal yang juga perlu diperhatikan bahwa masing-masing dari kedua belah pihak ini ada hak dan ada kewajiban. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam ayatnya, Walahunna mitlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para wanita, mereka punya hak seperti apa yang telah diwajibkan atas mereka dengan cara yang ma'ruf. Meskipun sebenarnya khitab ini kepada para suami. Kepada para suami. Agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para istrinya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada mereka para wanita. Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas diri-diri kalian. Dan ayat ini adalah umum. Mencakup kepada semuanya. Berangkat dari sinilah para umat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita akan mengkaji. Bagaimana semestinya menjadi seorang wanita yang baik. Menjadi seorang istri yang baik. Yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sifati sebagai seorang wanita yang salihah. Tentunya hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kewajiban yang harus dipenuhi. Meskipun bagi mereka ada hak. Namun kalau kemudian tidak mendapatkan hak kita. Namun apabila kita tetap menunaikan kewajiban. Ini yang insyaAllah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti dan pasti akan berikan karunianya. Dan kita minta karunia itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah yang hendaknya seorang wanita menyadari. Tahu diri. Dan juga melihat kepada ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana manakala seorang wanita menunaikan kewajibannya. Maka lepaslah tanggung jawabnya. Namun kalau seorang wanita itu hanya menuntut hak dan tidak menunaikan kewajibannya, merekalah masuk dalam golongan para mutaffifin. Para mutaffifin. Orang-orang yang senangnya menuntut kepada hak dan tidak menunaikan kewajibannya. Para umat yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berangkat dari sinilah. Yang tentunya menjadikan kita perhatian. Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةِ. Bagi para wanita adalah seperti apa yang telah diwajibkan atas mereka dari hal yang ma'ruf. Namun demikian, bagi seorang laki-laki adalah memiliki derajat satu tingkat lebih tinggi atas para wanita. Dan ini jelas. Yang juga harus benar-benar dimengerti bagaimana kedudukan seorang suami atas istrinya. Kemudian, yang dari sini manakala masing-masing bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas istrinya. Seorang istri juga demikian dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas suaminya. Maka insyaAllah ta'ala kehidupan akan langgeng. Dan kehidupan akan berkah. Senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ummahat dari muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum membicarakan tentang hak-hak seorang suami. Ini sebenarnya pembahasannya. Seandainya dua-duanya hadir. Ya, ini akan lebih baik. Artinya baik itu dari suami atau dari istri. Seandainya ikhwan-ikhwan itu hadir. Ini juga penting. Karena hal ini adalah. Tidak hanya dimengerti oleh para wanita saja. Untuk mengetahui hak-hak seorang suami. Namun demikian juga harus dimengerti oleh mereka juga. Agar bisa menjadi pertimbangan. sudahkah menunaikan kewajibannya supaya bisa memberikan haknya para wanita sebagaimana mestinya. Namun para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling pokok adalah masing-masing mengetahui kewajibannya. Adapun haknya, kalau dia tidak mendapatkannya, was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunianya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunianya. Dan bukan hal yang diragukan, kedudukan seorang suami atas istrinya ini cukup tinggi. Di mana para anbiya war rusul semuanya adalah dari kaum laki-laki. Dan Al-Qur'anul Karim mengatakan walaisa dzakaru kal unsa imra'atu imran. Ya. Dia mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, tidak sama. Tidak akan sama di sini dalam hal ini. Tidak akan sama antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Dan ini yang mengatakannya adalah imra'atu imran, seorang wanita. Walaisa dzakaru kal unsa, tatkala dia mengharapkan lahirnya seorang anak laki-laki. Tapi ternyata lahir seorang anak perempuan. Dan dia mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, tidaklah sama antara laki-laki dengan seorang wanita. Dari sini adalah sebagai bantahan kepada mereka-mereka wanita-wanita yang termakan dengan isu-isu orang-orang barat, orang-orang liberal dan semisalnya, yang menyuarakan adanya persamaan gender atau emansipasi wanita dan yang semisalnya. Maka hal ini tidak sama. Emansipasi boleh, manakala ditafsirkan sesuai dengan penafsiran Al-Qur'anul Karim, maka bahkan boleh jadi wanita itu lebih tinggi dari kaum wanita, kaum laki-laki. Seorang wanita boleh jadi lebih mulia daripada seorang laki-laki, ini tidak perlu diragukan lagi. Ketika apa? Ketika ketakwaannya itu lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya paling takwa, paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar, paling tinggi derajat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi seorang wanita manakala dia lebih bertakwa, menjaga dirinya dari hal-hal yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, tak ayal lagi, bukan satu hal yang diragukan lagi bahwa mereka jelas lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengilmui, memahami agar jangan sampai terprovokasi, terbawa dengan berbagai hasungan-hasungan yang kemudian ujung-ujungnya adalah imma mengajak kepada syahwatnya, atau lebih parah lagi adalah mendiskreditkan Islam, agama yang telah memuliakan kaum wanita, agama yang telah mengangkat harkat dan martabat seorang wanita. Ini Islam datang untuk memuliakan mereka, Islam datang untuk menghormati mereka, dan Islam datang untuk menjaga akan hak-hak mereka para wanita ini, yang sebelumnya adalah sangat-sangat disepelekan. Maka satu kenikmatan dengan Islam yang telah memberikan bimbingan kepada kita, dengan Al-Quran yang telah memberikan petunjuk yang paling baik kepada kita, inna hadha Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam Sesungguhnya Al-Quran ini telah memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dalam semua lini kehidupan kita. Baik itu akidah, ibadah, muamalah, ataupun akhlak. Maka petunjuk Al-Quran adalah petunjuk yang paling baik. Petunjuk Al-Quran adalah petunjuk yang paling baik. Maka sebenarnya permasalahan rumah tangga ini Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Dan ini langkah baiknya kalau kemudian kedua belah pihak ini hadir. Karena hal ini adalah terkait masalah qadha. Artinya kalau sudah masuk dalam mahkamah, ini perkaranya berarti urusan mahkamah. Kalau mahkamah tidak bisa sepihak. Tidak bisa dihadirkan hanya sepihak saja. Maka disinilah pentingnya juga untuk saling memahami satu dengan yang lain. Dan banyak riwayat yang menunjukkan akan keutamaan seorang suami. Demikian pula banyak riwayat yang menunjukkan bagaimana kompensasi dan juga apa yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Maka sekali lagi kedua-duanya adalah memiliki hak dan kewajiban, memiliki masing-masing keduanya juga ada yang harus dijaga dan dimuliakan. Bukan karena, sekali lagi, bukan karena dorongan jiwa kita, tapi itulah adalah tuntunan syariat. Ketaatan seorang istri terhadap suaminya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ihsannya seorang suami terhadap istri dan kerabatnya istri adalah bukan karena apa-apa sebagai balas budi, tidak, tapi ini adalah ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita kotori keikhlasan kita dengan perbuatan, akibat perbuatan kotor kita yang tidak ikhlas. Kemudian para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal atau beberapa riwayat yang menunjukkan akan kedudukan seorang suami atas istrinya. Diriwayatkan Imam Ahmad dan juga yang lainnya, Imam Hakim menyesuaikan oleh beliau dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan bahwa aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyun nasi adhamu haqqan 'alal mar'ah, wanita mana, manusia mana yang lebih besar haknya atas seorang wanita? Qala zaujuha, kata Rasulullah, suaminya. Bukan orang tuanya lagi, tapi suaminya. Artinya wanita, manusia yang paling berhak untuk ditunaikan haknya bagi seorang wanita adalah suaminya. Qultu fa ayyun nasi adhamu haqqan 'alal rajul? Kemudian yang kedua, apa hak yang paling besar atas seorang wanita, atas seorang laki-laki, seorang suami yang harus ditunaikan? Qala ummuh, yakni kepada ibunya. Jadi dalam hadis ini jelas bahwa taat kepada suami adalah merupakan kedua setelah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun laki-laki, kepada kedua orang tuanya, taat kepada kedua orang tuanya adalah merupakan ketaatan kedua setelah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manakala disadari dengan benar akan menjadi baik, akan berjalan sesuai dengan koridor yang telah digariskan kepadanya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam majmu' fatwanya menjelaskan, wa laisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulihi aujab min haqqiz zauj. Tidak ada bagi seorang wanita setelah menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala dan hak rasulnya yang lebih wajib daripada haknya suaminya. Menunaikan hak suami itu adalah kedua setelah baktinya kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamul mar'atu haqqaz zauj lam taq'ud ma hadara ghida'uhu wa asha'uhu hatta yabrugha minhu." Seandainya seorang wanita itu tahu akan hak suaminya, maka dia tidak akan beranjak. Dan kalau suaminya menikmati makanannya, masakannya, makan malamnya, sampai suaminya selesai dari makannya ini, menunggunya. Kemudian diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisham, tatkala disampaikan kabar kematian kepada Hamna binti Jahash, Hamna binti Jahash ini saudaranya Fatimah binti Jahash, atau Zainab binti Jahash, ya, istrinya Rasulullah SAW, ini iparnya. Disampaikan berita kepadanya bahwa saudaranya terbunuh, maka dia pun istirja dan istighfar, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tatkala disampaikan berita kematian suaminya, ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, pun teriak dan menangis. Artinya menunjukkan bahwasanya suami seorang wanita ini memiliki kedudukan. Yang hendaknya benar-benar diperhatikan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam dalam musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Abi Aufa, Nabi alaihi salatu wasalam saya mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan seorang suami bagi istrinya dalam Islam. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, "La yasruqu libashan an yasjuda libashar." Tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Dan kalau seandainya dibolehkan seperti itu, maka aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Karena keagungan dan kebesaran dari hak suami atas istrinya. Kemudian beliau mengatakan, demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya ada pada tumitnya والذي نفسي بيده لو كان من قدمه الى مفرق راسه, dari tumitnya sampai kepalanya ini ada luka, yang kemudian bercampur dengan muntahan dan nanah, ثم استقبلته تلحسه ما ادت حقه, kemudian istrinya menyambutnya dan membersihkannya, mengusapnya, dikatakan ma addat haquhu, dia belum menunaikan akan haknya. Ini haknya seorang, dia belum menunaikan haknya seorang suami. Kemudian juga hadis yang juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', dari hadisnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang laki-laki atau seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dengan putrinya dan mengatakan, bahwa putriku ini menolak untuk menikah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, enggak mengatakan pada si wanita ini, "Ati'i abak, tunaikan. Taatilah bapakmu itu." Kemudian si wanita ini bertanya, "Walladzi ba'athaka bil haqq, demi yang jiwaku demi yang mengutusmu dengan hak, aku tidak akan menikah sampai engkau mengkhabarkan kepadaku apa itu hak suami atas istrinya." Faqala, beliau mengatakan, "Haqquz zauj 'ala zaujatihi." Dikatakan haknya suami atas istrinya, "Allau kanat bihi qurhatun." Seandainya dia memiliki luka, kemudian diusapnya, atau kemudian keluar dari dua lubang hidungnya itu nanah atau darah, kemudian dijilatinya oleh suami, oleh istrinya ini, ma'addat haqqahu, ini belum menunaikan haknya. Maka ini menunjukkan akan kedudukan yang tinggi pada seorang suami. Demikian pula Rasulullah mengatakan seorang wanita itu yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian meninggal dalam keadaan dalam keadaan dia ridha. Maka akan masuk surga. Demikian pula ketika istrinya itu meninggal dan suaminya pun dalam keadaan ridha, maka ini juga akan masuk ke dalam surga. Jadi mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana muamalah yang baik. Kemudian para umat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali dari beberapa hak-hak yang harus ditunaikan bagi seorang wanita terhadap suaminya. Ini merupakan hak-hak suami atas istrinya. Yang ini harus dimengerti bagi seorang istri. Yang pertama adalah ta'atu zauj fi ghairi ma'siyah. Mentaati suaminya pada hal yang tidak maksiat. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya di surat An-Nisa ayat yang ke-34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhunna wa'juruhunna fil madaji' wadribuhun fa'inna ta'anakum falatabu alaihinna sabila." Ayat ini, satu ayat ini adalah merupakan solusi dalam sebuah rumah tangga, sekaligus manhaj, prinsip yang harus ditempuh dari awal rumah tangganya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'," laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Namanya pemimpin ini dalam semua hal, menjadi contoh teladan yang baik bagi istrinya. Karena tidak mungkin kemudian dijadikan pemimpin pada orang-orang yang ini. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memilih seorang laki-laki sebagai pemimpin karena dialah yang layak. Maka ini hendaknya juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diberikan amanah kepadanya. Dan ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan amanah dari mertuanya, bukan amanah dari yang lain, tapi ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan solusi. Kemudian Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'in bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Maka ini jelas ayat yang sangat azim kalau kemudian dikupas satu persatu, dipreteli satu persatu bagaimana akwal para ulama tentang ayat ini, masya Allah, wa ya subhanallah, ilmu yang sangat besar sekali manfaatnya. Yang jelas berangkat dari ayat ini, kewajiban bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya selagi tidak memerintahkan kepada yang buruk. Selagi tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat dan kemungkaran. Maka kalau kemudian seorang suami menyuruh kepada sesuatu yang tidak syar'i, la sama'a wa la ta'ah. Ya. Tidak lagi sama' wa ta'ah. Seperti misalkan memerintahkan untuk menyelisih perkara-perkara syariat yang maklum, maka ini tidak boleh untuk kemudian didengar dan ditaati. Tidak boleh untuk didengar dan ditaati. Karena apa? Tidak menjadikan ketaatannya itu kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan taatnya kepada suaminya pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan seorang wanita terhadap suaminya pun juga disyaratkan selagi tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika itu suatu perbuatan maksiat, memerintahkan perkara yang maksiat, maka tidak boleh taat. Seperti hal-hal yang sudah jelas ketentuan-ketentuannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la ta'ata li basyari fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketaatan itu adalah dalam hal yang ma'ruf. Ini satu hal yang dimaklumi. Maka hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan wanita yang taat kepada suaminya itu pun juga sangat banyak sekali. Yang tentunya memberikan motivasi kepada kita. Baik itu sebagai pada suami ataupun juga istri. Seorang suami dengannya akan menjadi lebih baik dan menjadikan hidupnya lebih berkah. Ketika mengakui itu semuanya dalam merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Baihaqi dari hadisnya Husain bin Muhsin mengatakan, bibiku telah menceritakan kepadaku qala, dikatakan ma marra bina fil hadits alladhi akhrajahu, bagaimana sudah lewat ini ya, hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, mengatakan bibiku menceritakan kepadaku dan bertanya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pada sebagian hajat. Faqala ay hadhi, siapakah ini? Adzatu Ba'al, apakah dia sudah beristri, bersuami? Ada tuba'al, apakah dia sudah bersuami? Qultu na'am, dijawab iya sudah. Kemudian kata Rasulullah mengatakan, kaifa anta lahu, bagaimana kedudukanmu dengannya? Kemudian dijawab, ma'aluhu illa ma'ajistu anhu. Qala fanduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruk. Aku datang kepada Nabi SAW pada sebagian hajatku. Kemudian beliau bertanya, ayyuhadihi adatu ma, siapakah ini? Seorang wanita yang sudah punya suami? Qultu, maka ujab belum. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, kaifa anti lahu, bagaimana engkau dengannya? Qalat ma'aluhu illa ma'ajistu anhu. Ma'aluhu illa ma'ajistu anhu. Yani kata-kata ma'aluhu, yani aku tidak kurang dalam memberikan khidmah kepadanya dan dalam mentaatinya. Illa ma'ajistu anhu, kecuali apa yang aku tidak mampu darinya. Kemudian kata Rasulullah, fanduri aina anti minhu, lihatlah engkau di mana kedudukanmu dari suamimu itu. Qultu, kata bibinya Husain bin Mihsan mengatakan, iya. Maka dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anti lahu, bagaimana kedudukanmu dengan suamimu?" Qala ma'alu illa ma wajadtu anhu. Qala fandurina anti minhu. Lihatlah di mana kedudukanmu dari suamimu itu. Fa inna ma huwa jannatuka wa naruk. Semuanya tiada lain, dia itu adalah surga ataupun nerakamu. Ini. Dan tentunya juga seorang wanita tidak disebut sebagai wanita yang baik kecuali dia mentaati kepada suaminya. Maka sebaik-baik wanita adalah wanita yang taat kepada suaminya. Ini harus dimengerti. Sebaik-baik wanita adalah yang taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf. Sebagaimana juga demikian, ya. Sebaik-baik wanita adalah yang paling baik terhadap suaminya, dan demikian pula sebaik-baik suami adalah yang paling banyak paling baik terhadap istrinya. Khairukum khairukum li nisaikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istri kalian, dan aku adalah yang terbaik dari kalian terhadap keluargaku. Maka ini tentunya bagaimana untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Demikian pula seorang wanita tidak disifati sebagai wanita yang salihah. Wanita dikatakan ahlus salah kecuali jika dia mentaati. Kepada suaminya juga. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dari hadisnya Abu Sal'ah Abu Umam Al-Bahili, di mana Rasulullah mengatakan, "Mastafada al-mu'minu ba'da taqwallahi subhanahu wa ta'ala khairan lahu min zaujatin salihah." Tidak ada seorang mukmin yang mengambil faedah setelah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, dari faedah yang lebih baik daripada seorang istri yang salihah. In amaraha ata'athu. Dan yang bagaimana nanti yang salihah disebutkan? Jika dia diperintah, jika diperintah oleh suaminya, dia mentaatinya. Jika suaminya memandang kepadanya, ini pun menenangkannya. Wa in nadhara ilaiha sarathu, yakni jika suaminya memandangnya, ini membahagiakan. Ini wanita-wanita yang salihah. Maka sekali lagi, tidak ada kebaikan, tidak ada kesalehan bagi yang maksiat terhadap suaminya. Dan satu hal yang dimaklumi bahwa menyelisih suami dan tidak mentaatinya, ini juga akan menumbuhkan kesempitan dada. Dan juga akan melukai karamahnya, kemuliaannya. Dan juga akan melemahkan kepada kekuatannya. Dan juga lebih lagi, manakala seorang wanita ini adalah kemudian berani melawan, ya, nasallallahu salaman afiyah, maka ini semuanya dalam melukai kepada kehormatan suaminya dan juga melemahkan kepada kekuatannya. Karena itulah hendaknya waspada. Di mana Rasulullah SAW juga mengatakan, berikan tarhib ya pada para wanita, dua orang yang sholatnya itu tidak akan sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itnani la tajawaza salatuhuma wa ru'usahuma. Dua orang yang sholatnya itu tidak sampai ke kepala-kepala mereka. Siapakah mereka ini? Yang pertama, abadun abad min mawali hatarji, seorang budak yang minggat dari tuannya sampai dia kembali sendiri. Yang kedua, wa mra'atun hasad zaujaha hatta tarji, seorang wanita yang dia bermaksiat terhadap suaminya, tidak taat kepada suaminya sampai kemudian si wanita ini rujuk. Maka dikatakan dua orang sholatnya tidak bisa diterima. Bagaimana perbuatan maksiat ini menyebabkan permasalahan sangat besar. Sebagaimana juga disebutkan Ibnu Qayyim dalam risalah beliau. Dalam risalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi'i. Beliau membawakan banyak riwayat dan athar serta aqwal para ulama tentang bahayanya dosa ini. Maka jangan menyepelekan. Meski itu mungkin kepada orang-orang yang istilahnya adalah dekat suami dalam hal ini, maka jangan, akan akibatnya adalah sangat fatal sekali. Maka tentunya keutamaan-keutamaan tentang ketaatan kepada suami pun juga sangat banyak. Tidak hanya sekedar terhib saja, tapi juga terhib. Berikan hasungan dan motivasi. Di mana Asma binti Yazid Ibn Sakan radhiyallahu ta'ala anha datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini juga rasul utusan dari orang-orang yang di belakangku dari jamaah para wanita muslimah. Artinya dia datang kepada Nabi SAW membawa pertanyaan ingin dimengerti oleh inni rasulun min wara'i min jama'ati nisa'il muslimin. Kulluhunna yaqulna biqawli, semua mengatakan dengan perkataanku. Semua berkata dengan perkataanku. Dan juga seperti pendapatku. Wa nahnu ma'syaral nisa maqsurat mukhaddirat. Kami para wanita semuanya adalah penuh dengan kekurangan. Mukhaddarat kan juga sesuatu yang melalaikan. Atau mukhaddir. Mukhaddir ini adalah memabukan. Qawaidu buyutikum. Merupakan pilar-pilar dari rumah-rumah kalian. Wa innar rijal. Artinya mengeluhkan. Kami wanita hanya di rumah saja. Jaga rumah. Penuh dengan berbagai kekurangan, kurang akal, kurang agamanya, ya. Kemudian tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, kemudian juga berbagai kekurangan yang diakui oleh para sahabat ini. Ini bukan karena apa-apa, ghibtah, ya. Kecemburuannya dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada kaum laki-laki. Dari sisi apa? Dari sisi pahala, ya. Bukan dari sisi yang lain. Makin sewajarnya. Siyugian seperti itu. Wa innar rijal fudhilu bil jama'at bil jumu'at wa syuhudil janaiz wal jihad. Sesungguhnya mereka para laki-laki ini dilebihkan, mereka memiliki kelebihan dengan apa? Dengan salat Jumat mereka lebih. Dengan menghadiri jenazah juga satu kelebihan. Menghadiri jenazah punya mendapatkan qararit, ini qirat yang banyak, ya. Karena satu jenazah ini adalah kalau dia menyolatkan kemudian sampai mengantarkan ke pekuburan, ini dua qirat dia baginya. Maka ini keutamaan bagi kaum laki-laki. Wa idza kharaju lil jihad hafadna lahum amwalahum. Jika mereka pergi untuk berjihad, kami yang menjaga harta mereka. Kami yang mengasuh anak-anak mereka. Afanusyarikuhum fil ajr ya Rasulullah. Tidakkah kami bergabung dengan mereka dari sisi pahalanya ya Rasulullah? Ghibtah, cemburu. Cemburu ini. Karena apa? Pahalanya adalah besar bagi para laki-laki ini, para suami ini. Faqalu, kata Rasulullah, bala ya Rasulullah. Ketika Rasulullah bertemu mengatakan, hal. Ketika Rasulullah kaget mendapatkan laporan itu, karena laporan ini adalah laporan menunjukkan kesungguhan dan himmah yang tinggi dari mereka para sahabat. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, hal sami'tum maqalatan ahsanu su'alan ad-diniya min hadhi. Apakah kalian mendengar? Ketika itu kepada para sahabat mengatakan seperti itu. Bukankah kalian dengar ini? Ada satu makalah. Adakah satu makalah yang lebih baik dari pertanyaan ini tentang perkara agamanya daripada wanita ini? Artinya, adakah pertanyaan itu sudah mengagumkan di hadapan Nabi SAW? Karena di sini memberikan kesaksian. Rasulullah SAW memberikan kesaksian. Dengan mengatakan, jadi yang diarahkan kepada para sahabat, hal sami'tum maqalatan ahsanu su'alan ad-dini min hadhihi. Apakah kalian pernah dengar satu pernyataan, satu perkataan yang lebih baik dari perkataannya seorang wanita ini terhadap perkara agamanya? Ghibtah, kecemburuan sangat luar biasa. Faqalu, kata Rasulullah, bala, kata mereka para sahabat yang ditanya seperti itu, tentu Rasulullah kami mau kabarkan itu. Rasulullah mengatakan, insarifi ya Asma, Keluarlah wahai Asma. Wa'lami min waraiki minan nisa. Ketahuilah di belakangmu itu juga ada para wanita. Anna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha wa talaba li mardatihi, bahwa kebaikan kalian dalam berhubungan, bermuamalah dengan suami-suami kalian, dan juga wa talabuha li mardatihi, berbagai permintaan, ya, dari mereka para wanita ini di saat susahnya, di saat sakitnya, demikian pula untuk mengikutinya pada hal-hal yang juga mencocoki semua apa yang disebutkan ini. Artinya Asma ini memberikan kesaksian tentang keadaan para wanita yang sebenarnya mereka cemburu dengan pahala, menginginkan kelebihan yang itu didapat oleh para kaum laki-laki. Dan ini hendaknya menjadi teladan bagi wanita-wanita muslimah saat ini, untuk menjadikan himmah perhatiannya itu tiada lain bagaimana mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan lihat bagaimana keadaan mereka para wanita-wanita muslimah. Maka ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan dari apa yang dituntut oleh Asma, kaum laki-laki mereka berjihad, mereka keluar, mereka sholat berjamaah, mereka sholat Jumat, kami tidak bisa, hanya kami jaga saja di rumah, jadi pilar-pilar rumah mereka. Maka Rasulullah mengatakan, maukah jika kamu lakukan itu semuanya, kalian mendapatkan yang pahala yang sama seperti yang didapatkan oleh para suami-suami kalian, selagi menunaikan amanahnya. Spontan kemudian Asma pun keluar dari majlis itu sambil bertahlil dan bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan besar ini. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan oleh beliau, apa namanya, untuk senantiasa konsisten ini. Maka ini satu hal yang menjadi renungan bagi kita, mereka para, dan kisah seperti ini sangat banyak sekali dari para sahabat, para sahabiah, wanita-wanita muslimah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tiada lain himmahnya adalah bagaimana perhatian mereka terhadap para ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ini yang harus dipahami menjadi dasar pokok dalam sebuah rumah tangga. Maka ini para remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan taat kepada suaminya adalah sama seperti dia berjihad, sama seperti dia dan lain sebagainya dari memberikan khidmah kepada suaminya ini. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari tentang hadis ini, beliau mengatakan, bahwa para wanita itu apabila dia memperbaiki hubungannya dengan suaminya, maka hal itu mengharuskan bagi si wanita itu mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan darinya. Min ghairi an ta'mala ma yaqtassu bir rajul, tanpa dia berbuat sesuatu yang menjadi kekhususan bagi seorang laki-laki. Ini yang harus dimengerti benar. Maka siapa yang menginginkan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk mentaati kepada suaminya. Taat kepada suami adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW itu juga mengatakan, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at wa da'at wa hasanat farjaha wa ta'at ba'laha qila laha udkhuli jannata min ayyi abwabil jannati syi'ta." Jika seorang wanita menjaga salatnya 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, kemaluan dan kehormatannya, dan kemudian taat kepada suaminya, maka nanti dia yaumul qiyamah dikatakan padanya, masuklah engkau dalam surga dari pintu mana yang kamu inginkan. Ini mangkobah, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang wanita senantiasa menjaga ketentuan-ketentuan ini. Dari sini menunjukkan betapa besarnya ketaatan suami jelas sekali bagaimana kedudukan seorang suami dan kewajiban untuk taat kepadanya. Kemudian dalam ada beberapa permasalahan di mana disyariatkan bagi seorang suami untuk memberikan ta'dib, memberikan pelajaran kepada istrinya apabila istrinya itu nusyuz, apabila istrinya itu durhaka dari mentaatinya. Dan ini adalah hak yang syariat telah memberikan ketentuan itu bagi seorang suami. Pada lanjutan ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahun. Dan orang-orang wanita-wanita dikhawatirkan akan kedurhakaannya mereka, maka nasihati mereka yang pertama. Wajuruhunna fil madhajiq, yang kedua pisah ranjang tapi tetap di rumahnya. Dan ketika sampai masalah ini, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuna ajruhunna fil madaji wadribuhun, maka pululah fa in ata'nakum fala tabu alaihina sabila. Jika kalian mereka telah mentaati kepada kalian, jangan coba-coba mencari celah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala akan membela kepada wanita-wanita yang didzalimi manakala dia taat senantiasa dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Dan dalam hal ini masalah ta'dib, ya, masalah memberikan pelajaran kepada seorang istri pun juga bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah al-wa'id, memberikan nasihat, tidak dihajar, tidak dipukul, ada tahapannya. Ini yang pertama, berikan nasihat. Karena Allah mengatakan fa'idhuhunna. Bagaimana fa'idhuhunna dinasihati dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Ingatkan kepada mereka dengan apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas kaum wanita. Baru kemudian kalau ternyata ini belum mempan, pindah kepada yang kedua. Jadi ini bukan pilihan. Tapi lakukan yang lebih ringan dulu. Jika yang ringan saja enggak bisa, berikutnya. Enggak mempan, berikutnya. Ya ini menghajarnya. Namun tetap di tempat tidurnya. Dalilnya, Nabi SAW menghajar para istrinya. Dan juga menghindar selama satu bulan. Hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Dari Imam Bukhari ini ya. Maka ini beliau mengomentari la yazidu fi hajrihi fi hujratin akthar min arba'ati ashhur. Tidak boleh menghajar lebih dari 4 bulan ya. Artinya kalau harus banyak ya. Wa yambaghi an yaqsuda min al-hajr at-tadib, dan maka hendaknya diperhatikan niatan ya. Itu di, bukan dari ini bukan satu hal yang berarti untuk membalas itu tidak, tapi ini adalah dalam rangka ta'dib ya. Memberikan didikan-didikan kepada mereka. Dan kalau ternyata ini pun juga tidak mempan, baru kepada berikutnya dengan darb, dengan memukul, tapi juga darban ghairu mubarrih, yang tidak melukai. Dan ini dalam masalah darb ya, pun juga harus dijaga. Maka tidak boleh kita memukul seorang istri kecuali ya, jika istri itu ngeyel untuk selalu berbuat durhaka, bermaksiat, tidak taat. Ini pemukulan itu dilakukan karena itu. Dan ini pun juga beri yang kedua, sesuai dengan hukuman. Artinya pukulan itu adalah sesuai dengan hukuman, dengan kekurangan-kekurangan atau dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri. Maka ini jangan kemudian salah sedikit kemudian diboikot, dihajar ya. Ini perkara yang tidak layak. Maka jangan bersegera untuk melakukan itu, kecuali jika memang sesuai dengan tertib ya. Karena apa? Karena hukuman lebih dari apa yang dilakukan ini adalah berdosa, adalah merupakan suatu kedzaliman. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwa para wanita ini adalah haknya untuk kemudian diperhatikan. Kemudian berikutnya, para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun ini adalah satu hal yang perlu dimengerti. Ini seandainya terjadi dibolehkan pun juga dorban ghairu mubarrih, bukan pukulan yang melukai, namun mendidik. Dan kita lihat kepada qudwah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak pernah memukul istrinya sama sekali dan tidak pernah memukul pembantunya sama sekali. Dan beliau tidak pernah memukul sesuatu kecuali tatkala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam Ahkamun Nisa menyebutkan, ketahuilah, hendaknya dimengerti oleh manusia bahwa siapapun orangnya yang ketika diberikan ancaman, diberikan apa, suatu ancaman-ancaman ini, itu tidak kemudian menjadi jera, maka dengan cemeti, dengan pukulan pun juga tidak akan jera. Dan beliau katakan, warubba makana lutf anjah minadzarb. Boleh jadi dengan sikap lemah lembut, sikap santun, ini lebih sukses, lebih berhasil daripada dengan yang seperti itu, dengan pukulan tadi ya. Maka pukulan itu tidak menambah kecuali semakin berpaling dari orang-orang yang memang hatinya sudah berpaling. Maka disinilah hendaknya dimengerti benar. Kemudian juga mestinya diperhatikan. Tidakkah seorang suami itu malu untuk dia memukul istrinya, menjilid istrinya seperti seorang budak, kemudian malam harinya dia menggaulinya? Apakah tidak malu seperti itu? Maka hendaknya di sini juga hendaknya lutf, ya, lembut. Namun demikian, ini juga dengan kelembutan tidak bermanfaat, dengan nasihat tidak bermanfaat, dengan dijahajar, diboikot tidak bermanfaat. Dan terus si wanita itu sesuai dengan, tetap dengan nusyuz, dengan durhakannya. Maka akhir obatnya, akhir resepnya tiada lain adalah tidak ada jalan lain kecuali dengan memukulnya. Namun tentunya dengan syarat-syarat yang tadi. Dan ini dipukul itu lebih baik daripada kemudian terjadi perceraian. Ya. Wahada afdal min talaqiha. Dipukul itu lebih baik. Ya. Daripada kemudian terjadi perceraian. Yang kemudian akan memporak-porandakan bangunan rumah tangga ini. Dan kemudian juga menjadikan anak-anaknya bertebaran, berserakan. Dan juga terkoyak-koyak dari kesatuan yang ada dalam rumah tangganya. Tentunya juga harus dimengerti, tabiat wanita itu bermacam-macam. Di antara mereka ada yang tidak bisa lurus kecuali dengan diberi didikan. Sekolahkan ibaratnya. Ada di antara mereka para wanita yang juga nurut. Sekali dinasihati terus juga perhatian. Ada di antara mereka yang kalau dihajar itu tersakiti. Dihajar, diboikot. Tapi ada pula yang kalau dihajar malah sorak-sorai. Syukurin, nah, gitu malahan, ya. Maka ini tentunya adalah sesuai dengan keadaannya. Namun tentunya dalam bermuamalah ini hendaknya tetap kepada asal pokoknya adalah bersikap lembut kepada para wanita dalam semua keadaannya. Kemudian yang kedua, seorang wanita tidak boleh menolak suaminya tatkala mengajaknya ke tempat tidurnya. Maka ini hendaknya dipenuhi. Supaya apa? Supaya suaminya itu juga aman dengan agamanya dari fitnah. Maka hendaknya seorang wanita ini juga senantiasa memenuhi atau menyediakan bagi suaminya semua sebab-sebab yang bisa menjaga kehormatan suaminya, bisa menjaga harkat dan martabat suaminya. Maka hendaknya wanita, seorang istri ini menjadi penolong yang baik bagi suaminya untuk taat kepada Rabbul Alamin, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tidak boleh bagi seorang istri untuk menolak suaminya manakala menginginkan dirinya, selagi dia punya kemampuan untuk melakukannya. Tidak ada penghalang baginya. Yani tidak lagi dalam keadaan haid, bukan lagi dalam keadaan nifas. Dan ini pun juga masih dibolehkan untuk kemudian menyelesaikan dari gharizahnya ini, selain di tempat keluarnya darah itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Mereka bertanya kepada tentang darah haid. Qul, katakanlah, huwa adza, darah haid itu darah najis. Fa'tazilun nisaa'a fil mahid, maka tinggalkanlah para wanita fil mahid. Ditinggalkan ini fil mahid saja. Di tempat mahid ini adalah isim makan. Ini tempat keluarnya darah haid, selebihnya adalah boleh. Ya. Karena ini bukan sebagai penghalang untuk kemudian memberikan udzur untuk seorang suami menikmatinya. Nah, hak ini, selain pada yang diharamkan atau yang tidak dibenarkan oleh syariat. Untuk kemudian tidak bolehnya berhubungan suami istri di saat dalam keadaan nifas atau dalam keadaan haid. Dan satu hadis dari riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyha," tidaklah ada seorang suami yang mengajak istrinya ke peraduannya, ke tempat tidurnya, kemudian si wanita ini menolak, "illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha," kecuali yang di langit itu akan murka kepadanya. Yang di langit itu akan murka kepadanya sampai si suami ini ridha terhadap istrinya ini. Dan dalam hadis ini jelas ya, kemarahan suami adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi dalam apa? Dalam masalah qadaul syahwah. Dalam melampiaskan gharizahnya. Maka bagaimana dengan perkara agama? Ini ya. Maka bagaimana dalam perkara agama? Ini para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya benar-benar diperhatikan. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita itu tidur di malam hari dan dia memboikot dari tempat tidur suaminya, kecuali para malaikat akan melaknatinya sampai pagi harinya. Dan dalam riwayat yang lain, sampai dia kembali kepada suaminya. Maka ini hal yang perlu diperhatikan. Bahkan sampai dikatakan dalam keadaan sesibuk apapun, untuk kemudian tidak menolaknya. In kanat ala tanur, meskipun dia sedang dalam di dapur ya. Tanur ini adalah kayak open, sedang di depan open. Kemudian para ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini hadis-hadis ini semuanya memberikan bimbingan kepada para wanita untuk membantu suaminya. Membantu apa? Bagaimana memenuhi keridhaannya agar senantiasa suaminya itu ridha. Meskipun dalam hal ini tentunya adalah boleh dibilang terkadang seorang suami itu lebih bisa sabar. Namun demikian, yang paling banyak mengganggu kepada benak seorang suami adalah da'iyatun nikah, ini ajakan untuk berhubungan suami istri ini. Maka di sini syariat Islam mengkhususkan kepada para wanita untuk senantiasa membantu dalam perkara seperti ini. Sekaligus juga merupakan anjuran yang menyebabkan dengan itu adalah keturunan. Dan ini berikutnya. Dan tentunya ketika dalam keadaan tenang akan membantu suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menjadikan suaminya pun juga baik, di luar pun juga baik. Ketika di rumah tangganya baik, maka di luar pun juga menjadi baik. Di mana dia tidak akan meninggalkan sedikit pun dari hak-hak manusia. Maka seorang istri yang baik adalah seperti itu, membantu suaminya. Jangan sampai kemudian menghadangkan dirinya kepada laknatnya para malaikat, murkanya Allah Subhanahu wa taala, membantu suaminya untuk kemudian berbuat yang aneh-aneh di luar. Ini hal yang perlu diperhatikan. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga terkadang kenapa seorang suami ketika di luar, sekali lagi bahwa perlu dimengerti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan ashaddu 'alal rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan fitnah yang paling besar bagi laki-laki melebihi dari fitnahnya seorang wanita. Nah, wanita itu adalah fitnah. Maka ini dibantu, ditolong untuk bagaimana dalam rumah tangganya senantiasa baik. Apalagi dalam suasana Jakarta seperti ini, ya. Suasana Jakarta yang keluar sedikit, masya Allah, ya, seperti itu. Dandanan, apalagi kalau yang keluar masuk di kantor-kantor, ya, dengan pakaian-pakaian ala purbakala, ya, ya kan? Ini wanita-wanita purbakala, bukan modern. Saya katakan wanita purbakala, ya. Yang wanita modern itu yang pakai hijab, ya, tertutup. Ini adalah modern. Kan begitu. Dulu wanita orang purbakala kan telanjang, ya. Nah, kemudian setelah itu mereka kan terus sejarahnya kan terus pakai ditutup daun-daunan. Pakai baju, pakai daun-daunan, pakai kulit kayu. Nah, kemudian berkembang, ya, menjadi kain dan seterusnya. Semakin menutup tubuhnya tentunya adalah semakin modern. Tapi ini orang-orang sekarang ini, Allah musta'an, ya, kembali ke zaman purbakala, ya. Ketemu dengan wanita-wanita purbakala sana sini. Nah, ini Allah musta'an. Ini fitnah, ya. Maka bantu para suami ini untuk bisa terjaga seperti itu. Menjaga pandangannya tentunya dengan hikmah yang lebih baik. Menjadi betah di rumahnya. Menjadikan rumahnya adalah sebagai surganya. Ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Bantu mereka. Sisi yang lain juga sering didoakan, sering diingatkan, didoakan. Di rumah dapat pelayanan yang baik, servis yang masya Allah misalkan, ya. Dengan meskipun terkadang masalah-masalah sederhana, menyiapkan pagi hari, menyiapkan apa ubur rampe yang mau berangkat kerja misalkan, ya, dari helmnya disiapkan, ini. Kalau harus pakai sepeda motor ini. Dan seperti itu disiapkan jas hujannya di musim hujan. Oh, ini bang, ini siap ini. Ya, semuanya. Belum lagi kalau kemudian disiapkan ini untuk bekal nanti. Masya Allah, ya. sedemikian perhatian meskipun kelihatannya adalah sepele. Maka insyaallah ketika keluar pun juga akan ingat. Akan suami itu akan sadar, ya. Akan selalu ingat bahwa pelayanan suami istrinya ini lebih baik. Dan akan teringat, selalu teringat dengannya di rumah. Dan ketika selesai kerja pun juga seperti itu, saatnya pulang langsung kemudian dia akan pulang karena merindukan dengannya di rumahnya. Di rumah disambut dengan masya Allah, dengan senyum, dibukakan pintu, ya, dengan senyum, dengan masya Allah, ya, sambutan yang hangat, ya, apalagi hujan-hujan, kemudian sudah disiapkan teh hangatnya, dan masya Allah ini akan menjadikan suami pun kerasan di rumahnya, betah di rumah. Tapi ya, kalau sudah dari rumah, dari kerjaan sudah capek, lapar, ya, dapat rumah berantakan, belum lagi dibukakan pintu, boro-boro kasih senyum, ya, senyum Gajah Mada deh, dikasih senyum, senyum Gajah Mada, ya, ya. Ah, bagaimana mau betah di rumah, ya? Makanya juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya. Sekali lagi kelihatannya adalah permasalahan sepele. Namun ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang tentunya menjadi perhatian. Karena apa? Hadits tadi, ancaman-ancaman itu semuanya itu sebenarnya memberikan motivasi untuk jangan sampai seorang wanita, seorang istri menghadangkan dirinya kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Laknatnya para malaikat mengantarkan para suami-suami ini untuk kemudian berbuat yang aneh-aneh di rumah, di luarnya, di luar rumah. Lebih lagi dengan peradaban yang ada sekarang ini, teknologi, ya, yang ada sekarang ini menjadikan orang itu mudah untuk pelintat-pelintut, menjadikan orang itu mudah untuk kemudian berselingkuh. Sekali lagi, tidak ada yang aman. Tidak ada yang aman seorang laki-laki dari wanita. Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalau bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ingat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dengan imra'atul aziz. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hammat bihi wa hamma biha. Si wanita sudah tertarik, si perempuan laki-laki juga demikian. Siapa ini? Seorang nabi. Nabi Yusuf alaihi salam. Hammat bihi wa hamma biha. Fitrahnya seperti itu, warizanya seperti itu, tabiatnya seperti itu, normalnya begitu. Ya. Dalam satu kamar tidak ada yang melihatnya. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalaulah tidak melihat kepada burhan, kalaulah tidak melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, terjadi apa yang terjadi. Maka di sinilah peranan seorang wanita untuk bagaimana menjaga. Ingat kisah satu di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Satunya adalah syabun, seorang anak muda. Da'atuhum ra'atun dhatu mansabin wa jamal. Seorang wanita, seorang laki-laki, seorang pemuda yang diajak oleh seorang wanita yang punya harta, yang punya juga cantik, ya. Namun laki-laki ini, pemuda ini mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Artinya bagaimana seorang wanita, seorang istri senantiasa menjaga suaminya, membantu suaminya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kisah salah satu di antara 3 orang yang terjebak dalam gua. Dan ini membantunya. Salah satu di antara mereka bercerita, saya memiliki sepupu, anak pamanku, putri pamanku, sepupuku yang aku sangat mencintainya. Namun dia selalu menolak. Sampai kepada suatu saat, paceklik, dia membutuhkan, kemudian saya bantu dengan syarat mau berhubungan denganku. Dia pun memenuhi syarat itu. Namun tatkala sudah tiba, tinggal melakukannya, kemudian wanita itu, sepupuku ini mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Diingatkan seperti itu, kemudian si laki-laki ini urung. Tidak lagi mau berbuat. Tidak lagi mau berbuat. Maka ini hendaknya juga, diambil faedah dari kisah itu, ini hendaknya seorang istri membantu suaminya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, sebejat apapun keinginan seseorang, manakala masih ada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tergerak untuk kemudian urung melakukan itu. Karena Allah mengatakan, "Laula ar-ra'a burhana rabbih." Sekarang kurang apa? Seorang wanita yang cantik, seorang laki-laki yang gagah ganteng, ya, dalam satu tempat yang tertutup. Ini kurang apa sudah? Kalau bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesendirian, dalam kesenyapan, tidak ada satupun yang melihatnya. Namun merasa senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa muraqabah, merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang akan menjadi seseorang itu terjaga dan akan amanah. Dan itu dimanapun, ketika seseorang merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang menjadikan seseorang itu akan terjaga. Maka ini para umat yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi ini yang hendaknya senantiasa dibantu. Tolong mereka para suami itu dibantu. Karena sekali lagi fitnah wanita itu besar. Fitnah wanita itu sangat besar. Maka perhatikan bagaimana kisahnya Fadl ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fadl ibn Abbas ini saudaranya Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah SAW. Ya, sepupunya Rasulullah sendiri. Fadl bin Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib ini, Abbas dengan bapaknya Rasulullah adalah kakak beradik. Ya. Ini anaknya adalah sepupunya juga. Dan Fadl bin Abbas dikenal adalah seorang sahabat yang rupawan. Gonceng di belakang Nabi SAW dan mungkin sedih hajatul wada. Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Bertanya kepada Rasulullah tentang perkara agamanya, tentang nadar dari ibunya. Apa yang dilakukan oleh Fadl ini? Matanya tidak berkedip memandangi si wanita ini. Sampai Rasulullah SAW memalingkan dengan tangannya. Padahal ini di belakang siapa? Di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita mungkin agak-agak jaim mungkin ya. Orang sekarang mungkin agak sedikit jaim lah. Di depan ustadznya atau di depan siapa mungkin agak sedikit jaim. Nah ini kita lihat. Fadl bin Abbas di belakang Rasulullah SAW sendiri. Apa kemudian itu merasa aman? Apakah aman sekarang? Apakah ada yang lebih aman daripada Fadl bin Abbas ini? Sekali lagi, kalau bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang Fadl bin Abbas seperti itu, bagaimana dengan kita? Dan ini di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya menunjukkan betapa beratnya. Seperti apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari fitnahnya wanita ini. Lebih lagi sekarang ini, masya Allah, banyak hal. Ya. Kadang-kadang seorang istri pun juga seperti itu di rumahnya. Ya. Ketika ikut ngaji atau ketika ada pengarahan dan seterusnya, kok menarik sekali, tersanjung. Ya. Menarik sekali. Ya. Kok harismatik banget, harisma banget orang ini. Nah, kemudian bagaimana untuk mendekati orang itu dengan alasan apa? Curhat atau minta nasihat agama, masya Allah. Si laki-laki juga sama. Si laki-laki juga sama. Oh, ini ada wanita yang pingin nasihat, pingin baik, masya Allah niatannya baik. Ini kita lihat bagaimana jaring-jaring iblis masuk demikian lembutnya. Sekarang apakah seorang ustadz itu juga aman dari fitnahnya laki-laki? Kalau satu riwayat juga seorang sahabat sampai batuknya itu benjol nabrak tembok karena melihat wanita. Apakah ada yang bisa aman dari itu semuanya? Allahu musta'an. Maka ini sekali lagi butuh ta'awun, kerjasama yang baik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian juga menjadikan, ini kadang-kadang terjadi seperti itu sekarang ini, berangkat dari apa, teknologi yang ada sekarang ini. Orang terjatuh dalam pacaran sebenarnya, ya, hanya saja tidak ketemuan saja. Dan ini tidak hanya kepada orang-orang anak-anak yang masih kencur, ya, tidak juga kepada yang tua-tua juga sama. Tua-tua keladi sama aja. Saya katakan seperti itu, banyak kasus, ya. Kita yang di dunia pendidikan pun juga merasakan itu semuanya. Ya. Kita yang di dunia pendidikan itu merasakan bagaimana anak-anak itu menjadi cepat dewasa, cepat gede inilah, dengan tontonan, dengan teknologi yang ada sekarang ini. Demikian pula dengan makanan yang ada, tambah lagi ini. Coba sekarang anak kelas 4 SD, kelas 5 SD sudah head, coba. Kita sebagai orang tua apa enggak ngeri? Anaknya masih bau kencur seperti itu, ya. Ibaratnya masih ingusan lah, belum mengerti apa yang harus dilakukannya. Namanya sholat, dia harus sudah terkena kewajiban, kena tuntutan. Ini kita sebagai orang tua, sebagai pemerhati pendidikan sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat kasihan dan iba dengan seperti ini. Kadang-kadang pergaulan sekali lagi seperti ini tidak sedikit. Maka ini para ummahat yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu anak-anak kita. Imbas dan anak-anak kita, kita lihat seperti itu. Tidak diajari pada pinter-pinter. Karena apa? Tobiat. Enggak usah orang tua memberikan contoh lah. Karena apa? Tobiat normalnya manusia seperti itu. Laki-laki tertarik dengan wanita, wanita tertarik dengan laki-laki, sudah. Dan berapa kali kita ngusir, ngeluarkan anak gara-gara kelakuan seperti ini. Dan ini kadang-kadang kita pun juga serba salah. Serba salah juga. Karena dengan itu pun juga kadang-kadang kita, kalau tidak dikeluarkan, ini juga bisa menjadi penyakit yang kronis, ya. Artinya kemudian bisa merambah kepada yang lain. Kalau dikeluarkan, ini juga belum tentu menjadi lebih baik. Ini hal yang terjadi. Dimana anak-anak seperti itu keadaannya. Nah, orang tua lebih pintar lagi ini, dikemas dengan berbagai kemasan. Maka ini kita sebagai pendidik pun juga harus peka sekali dalam masalah ini. Dan tidak sedikit dari anak didik kita pun juga, ketika kita ajak bicara dari hati ke hati, menyadari itu semuanya. Ya, kemudian juga karena apa? Seperti itu juga tentunya mempengaruhi kepada bagaimana dia menyerap kepada pelajarannya. Dan itu akan terlihat sekali. Tidak sedikit yang kemudian setelah kita dari hati ke hati kemudian sadar, dia pun menangis dan menjadikan belajarnya lebih semangat. Namun seperti ini pun juga harus kita sadari, ini tabiat dan ini manusiawi yang harus disikapi dengan baik. Diselesaikan pun juga dengan cara yang baik, dengan kepala yang dingin. Jangan buru-buru. Karena seperti ini, subhanallah, dimanapun, ya, tadi saja baru lewat, ya, turun dari kereta mau kesini ini juga dicurhati. dari ujung timur sana. Apa? Selingkuh lagi. Seorang istri yang selingkuh, subhanallah. Dunia seperti itu. Bagi-bagi sarapannya seperti itu. Bang Musta'an, ya. Maka ini para umat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini hal yang mesti diperhatikan untuk adanya ta'awun yang baik. Di mana hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tadi dari sabda-sabda Nabi SAW, hadis tadi-tadi semuanya adalah memberikan bimbingan untuk membantu suami bagaimana agar mendapatkan keriduannya, agar senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang wanita ketika mendapatkan marah dari suaminya, malaikat memberikan laknat sampai pagi harinya. Maka ini zahirnya adalah laknat itu adalah apa yang terjadi pada kejadian pada malam itu sampai paginya. Dan seakan-akan dalam hal ini dijelaskan dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini, rahasianya adalah apa yang terjadi pada malam itu. Ini untuk kemudian bersegera. Jangan sampai terulang lagi pada siang harinya atau malam hari berikutnya dan seterusnya. Laknat. Karena kalau namanya laknat, ini adalah dijauhkan dari kebaikan. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan juga, tidak boleh seorang wanita karena menginginkan untuk mendapatkan ridhonya suaminya, sampai kemudian ridho pula melakukan hal-hal yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kebablasan. Cintanya seorang istri terhadap suaminya jangan sampai kemudian menjerumuskan suami untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak halal. Seperti masalah misalkan menginginkan suami untuk berhubungan di duburnya, tidak boleh. Haram. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Atau kemudian berhubungan di saat haid atau nifasnya, haram. Dan perlakuan-perlakuan yang aneh yang syariat telah melarangnya. Atau berhubungan, meminta berhubungan dalam keadaan istri itu sedang dalam keadaan berpuasa dari puasa yang wajib. Maka ini hal yang perlu diperhatikan. Saking cintanya seorang istri sampai rela melakukan hal yang haram. Ketika misalkan istri suaminya menginginkan supaya berdandan dengan dandanan ala kuffar, berhias dengan hiasan ala kuffar, ya, mencukur alis rambutnya, apa rambut alisnya, mengikir giginya, dan semisal itu dari hal yang dilarang, maka seorang wanita tidak boleh melakukan itu semuanya meskipun karena cintanya kepada istri, saking cintanya kepada suaminya ini. Ya. Maka di sini juga hendaknya ada ta'awun, sekali lagi ada ta'awun yang baik, diingatkan. Untuk kemudian keduanya jangan sampai terjatuh dalam perkara-perkara yang dosa. Kemudian ada satu pertanyaan yang dilontarkan kepada Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tentang apakah seorang wanita itu berdosa apabila menolak suaminya untuk memenuhi keinginannya di saat dia dalam keadaan ketidaktenangan pada jiwanya atau sakit yang dirasakannya. Maka beliau mengatakan pada asalnya adalah wajib bagi seorang wanita untuk memenuhi hasrat suaminya apabila mengajaknya ke tempat tidurnya. Namun apabila si wanita ini dalam keadaan sakit, pada sakit ya, pada anggota tubuhnya yang tidak memungkinkan untuk menerima ajakan suaminya ini, atau sakit dari sisi jiwanya tidak tenang, maka dalam hal ini beliau mengatakan fa inna zauja fi hadhil hal la yahillu lahu an yatluba dhalik, maka seorang suami dalam kondisi seperti ini tidak boleh, tidak halal baginya untuk menuntut, untuk meminta seperti itu kepada istrinya. Karena Nabi SAW bersabda, la dharar wa la dhirar. La dharar wa la dhirar. Jadi tidak boleh untuk kemudian memberikan madharat, dengan itu akan menambah madharat. Maka ini tidak boleh. Kepada orang lain kita tidak boleh memberikan madharat, lebih lagi kemudian kita kepada istri kita, pada seorang istrinya, lebih tidak dibolehkan. Kemudian berikutnya para rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang perlu diperhatikan merupakan haknya suami, maka seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan seizin suaminya. Dan ini nas yang kita mengerti bersama. Mana Rasulullah mengatakan la tasumil mar'atu wa ba'lu wa syahidun illa bi idznih. Tidak boleh seorang wanita berpuasa dan suaminya itu hadir kecuali dengan seizinnya. Ya, puasa dalam hal ini adalah puasa sunnah. Ini dibolehkan. Maka di sini ketika mau berpuasa sunnah pun juga izin. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ditanya tentang seorang suami yang memiliki seorang istri. Siang-siang harinya berpuasa, malam harinya dia qiyamul lail, tahajud. Setiap kali suaminya mengajaknya ke tempat tidurnya, maka si wanita ini menolak. Lebih mendahulukan salat malamnya dan puasa siang hari daripada taat kepada suaminya ini. Maka seperti ini apakah dibolehkan? Maka beliau rahimahullahu taala menjawab, tidak halal bagi wanita ini untuk melakukan hal seperti itu. Ini bittifaqil muslimin. Ini sepakat. Bahkan wajib bagi si wanita ini untuk taat kepada suaminya apabila memintanya ke pembaringannya. Karena ini adalah wajib baginya. Adapun qiyamul lail, kemudian puasa di siang hari adalah tatawwu' sunnah. Maka bagaimana kemudian mendahulukan seorang mukminah itu mendahulukan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Dan ini jelas. Kemudian yang keempatnya, tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan seizinnya. Kembali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna fi buyutikun, hendaknya mereka tetap tinggal di rumahnya. Dan jangan bersolek, berdandan seperti dandanannya orang-orang jahiliyah dahulu. Maka ini tidak halal bagi seorang istri untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Dan kalau keluar dengan tanpa seizin suaminya, maka ini termasuk dari nasyizah. Seorang yang nusyuz, durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan tentunya adalah berhak untuk mendapatkan hukuman. Bahkan beliau saya mengatakan, seorang wanita apabila dia keluar dari rumahnya dengan tanpa seizin suaminya, maka tidak ada nafkah baginya, tidak ada pakaian. Maka ini dilarang ya. Kemudian juga ada satu pertanyaan yang juga dilontarkan kepada Lajnah Daimah tentang hukum seorang wanita yang pergi ke pasar dengan tanpa izin suaminya. Ini ketika seorang istri ingin keluar dari rumah suaminya, maka hendaknya dia mengkhabarkan kemana dia mau pergi. Dan ketika suaminya memberinya izin dan juga tidak memberikan dampak yang rusak, dan tentunya suaminya itu lebih paham dengan maslahat istrinya ini, kembali kepada keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wal rijali 'alayhinna darajah. Maka ini boleh ya? Artinya kalau itu adalah merupakan kebiasaan ya, dan suami itu tidak melarang, maka hal ini adalah dibolehkan ke pasar atau belanja atau sekedar keluar rumah ya. Namun kalau kemudian lebih dari itu, ke pasar dan hal ini adalah sekedarnya saja sebagaimana kebiasaan. Ini menjadi kebiasaan untuk kemudian tidak memberikan mafsadah. Namun kalau kemudian mendatangkan mafsadah, kerusakan-kerusakan, maka jelas ini. Keluar misalkan membersihkan halaman rumahnya atau maka ini pada tetangganya, maka hal ini adalah tidak mengapa, manakala aman ya. Demikian pula yang kelimanya, tidak bolehkan bagi seorang wanita untuk memasukkan seseorang ke rumah suaminya kecuali dengan seizinnya, baik itu orang lain ataupun juga kerabatnya sendiri. Maka seorang istri tidak diperkenankan untuk mengizinkan masuk ke rumah suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Lebih lagi kalau orang itu adalah tidak disukai oleh suaminya. Namun kalau istri itu tahu, kalau ya tahu dan mengerti akan ridha suaminya, maka seperti itu pun tidak dibolehkan. Seperti itu pun juga tidak dilarang, ya, tetap dibolehkan. Artinya secara umum suami itu adalah mengizinkan, seperti misalkan masuk ke rumah wanita-wanita yang semisalnya, atau mungkin pada belajar di rumah atau siapa yang umumnya secara umum itu adalah suami itu pasti akan mengizinkannya, maka seperti ini tidak dilarang. Kemudian berikutnya, jangan kemudian yang keenamnya adalah hendaknya jangan menjadikan kesal terhadap suaminya karena banyak tuntutan nafkah. Tatkala seorang istri itu menuntut suaminya sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya, maka jangan sekali-kali membebani kepada seorang suami sesuatu yang melebihi kemampuannya. Hendaknya seorang wanita itu adalah qanaah, ridha dengan yang sedikit. Agar tidak membantu suaminya untuk meminta-minta kepada manusia, berhutang. Hanya karena apa? Hanya karena menginginkan mendapatkan ridha istrinya. Dan ini tidak sedikit. Suami yang terjatuh kepada hal-hal yang haram, ya, mau mengambil haknya manusia dengan tanpa hak, ya, mau mengambil harta manusia dengan tanpa hak karena mencari keridhaan istrinya, banyak tuntutan, maka ini pun juga tidak sedikit. Banyak korupsi, banyak yang mau mencuri atau semisalnya, hanya karena menginginkan untuk bagaimana mendapatkan ridha istrinya. Dan ini tidak sedikit. Sampai toh itu yang sudah kelas tinggi. Ada yang telepon ke saya juga. Ini, orang BUMN. Ya. Orang BUMN ini cerita ke saya. Enggak tahu, saya juga enggak kenal, dapat dari mana, enggak ngerti. Telepon. Ya. Orang Bogor, ngakunya orang Bogor. Ini, ya. Tinggalnya di Bogor. Biasanya orang Sragen, orang mana itu. Dia cerita, artinya sudah bersyukurlah suaminya, sudah masya Allah mengatakan, saya itu sudah sangat-sangat bersyukur melebihi dari apa yang saya cita-citakan. Saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apa yang saya cita-citakan dahulu. Dari pendidikan, dari hasil, ini juga masya Allah. Inginlah untuk kemudian berikutnya ini tinggal untuk bagaimana memberikan khidmah di akhir-akhir hidupnya, itu ingin untuk berkhidmah kepada agama, lebih fokus kepada agamanya, akhiratnya itu. Namun ketika tidak dibarengi dengan didikan kepada istrinya ini, dan istrinya ini kemudian banyak menuntut, karena apa? Pergaulan. Karena pergaulan, baik pergaulan dengan sesama dia atau pergaulan dengan keluarganya sendiri yang materialis ini juga tidak sedikit. Bila cerita banyak mengeluh seperti itu, maka tidak sedikit orang kemudian bisa jadi seperti itu, mau korupsi dan sebisanya, karena tuntutan-tuntutan dari glamornya para istri ini. Maka ini tidak dibolehkan. Seorang wanita yang beriman hendaknya senantiasa qanaah dan juga kafaf, dan ini rizki yang paling mulia, ini al-kafaf, merasa cukup dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit ataupun banyak adalah cukup, ya. Senantiasa qanaah. Jangan sampai kemudian membantu suaminya untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak membebani kepada seseorang, seorang suami memang dibebani nafkah kepada suami, kepada itu untuk istri dan anak-anaknya, tapi Allah juga tidak membebani kepada mereka kecuali apa yang Allah karuniakan kepadanya. Ya. Kalau kemudian rezekinya memang ya hanya sate, ya sate saja, ya itu yang diberikan, ya. Sayur tempe, ya. Ya. Maka itu yang diberikan. Jangan sampai kemudian menuntut yang aneh-aneh. Tatkala suaminya merasa tidak ada kemampuan, dan kemudian apalagi kemudian merasa sakit hati ketika tidak mampu menunaikan keinginan istrinya ini, maka tidak ada kebaikan pada seorang wanita yang seperti ini, yang kemudian rela kepada suaminya dengan kehinaan yang seperti ini. Dan ini tidak ada keberkahan pada wanita yang seperti ini. Karena apa? Apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang tercela, yang berakhir dengan umpatan. Ini biasanya seperti itu. Maka ini hendaknya perlu diperhatikan. Maka hendaknya para ummahat, hendaknya ini dikendalikan. Ketika tabiatnya wanita kalau sudah kenal mal, sudah kenal ini biasanya ya seperti itu. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala khairu mimma ijma'um. Apa yang di sisi Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Liyunfiq du sa'ati min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Saj'alullahu ba'da 'usri yusra." Liyunfiq du sa'ati min sa'ati, hendaknya memberikan nafkah orang yang diberikan keluasan dari hartanya juga dengan keluasannya. Ini khitab kepada para suami untuk juga tidak bakhil. Ketika diberikan keluasan rizki, ya diberi sesuai dengan keadaannya. Wa man qudira 'ala rizqih, adapun orang yang disempitkan rizkinya, falyunfiq mimma ataahu Allah, maka hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali apa yang Allah telah berikan kepadanya. Sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ini masya Allah. Ini hukum matematika yang mengajari kepada kita, ya. Min kali min jadi plus kan gitu. Ya. Jadi plus ini. Min kali min jadi plus. Artinya sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Ini banyak ayat. Ya. Inna ma'al 'usri yusra fa inna ma'al 'usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Tidak akan seseorang itu sulit terus menerus. Pasti akan ada kemudahan setelah itu. Dan ini kemudahan itu akan sangat-sangat membahagiakannya. Karena apa? Dirasakan setelah sulitnya. Nabiullah Ayyub alaihissalam 18 tahun merasakan sulitnya hidup. Sulitnya hidup. Di mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit luar dan dalamnya. Dan kemudian keluarganya pun juga menyingkir dari dirinya. Namun sabar. Ini orang-orang besar seperti itu. Kita belajar dari mereka. Maka disinilah untuk kita, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hal ini, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru alla tajdaru ni'matallah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah mengatakan, lihatlah kepada yang di bawah kalian dan jangan melihat kepada yang di atas kalian. Dalam masalah dunia. Kata Rasulullah, "Fa innahu ajdaru alla tajdaru ni'matallah." Itu lebih bisa menghargai nikmat Allah. Lebih tidak meremehkan kepada nikmat Allah tatkala kita melihat kepada di bawah kita. Oh, ternyata ada lebih sengsara. Oh, ternyata ada yang lebih kekurangan. Oh, ternyata ada yang lebih sakit. Oh, ternyata ada yang lebih seperti itu. Ini Rasulullah didikan Rasul agar kita lebih bersabar. Tapi kalau dalam masalah agama, lihat yang di atas kita. Jangan lihat ke bawah. Alah, itu saja fulan enggak sholat, itu saja masih belum. Ya, kita sholat masih mending. Jangan mending-mending karena seperti itu ya, enggak akan jalan, ya. Lihat kepada yang di atas. Oh, ternyata fulan, masya Allah, kita belum berbuat apa-apa. Kita belum ada apa-apanya. Kita belum sebanding. Kita seperti itu. Ini para sahabat seperti itu. Ghibbah. Ya. Maka seperti itu akan melahirkan kita lebih termotivasi untuk melakukan yang lebih. Kalau dalam masalah akhirat ini. Ini para umat yang melihatkan Allah Subhanahu wa taala di poin yang kena, maka qanaah. Untuk benar-benar mengikuti jalan qanaah. Sedikit pun cukup. Maka namanya dunia, seandainya ditumpahkan semuanya pun juga tidak akan cukup. Ya. Maka kita berharap, ya, dengan jalan qanaahnya akan menjadi merasa cukup dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan qanaah ini akan melahirkan, ya, sifat ridha, bahagia dan juga tenteram, akan nyaman. Tidak menjadikan seseorang itu rakus. Ya. Tidak menjadikan seseorang itu menginginkan berlomba-lomba dalam dunia. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Irda bima qasamallahu lak takun as'adan nas." Ridalah. Terimalah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bagikan untukmu, maka engkau menjadi manusia yang paling bahagia. Maka ini, karena kalau tidak seperti itu, ini akan melahirkan penyakit dengki. Iri dengki. Dan kalau dengki, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam majmu' mengatakan, oh, hakikatnya orang yang dengki ini adalah tidak terima dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena membagi rezeki itu adalah Allah. Ketika kita iri kepada seseorang dengan kelebihan yang didapatkannya dari dunia, maka sama saja kita tidak ridha dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, para ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya menjaga suaminya di saat suami itu bepergian. Menjaga suaminya atas dirinya dan juga hartanya. Ini menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, harkat martabatnya, dan juga menjaga harta suaminya serta menjaga aib suaminya ini. Maka ini seorang istri wajib untuk menjaga harta suaminya, menjaga jiwanya, dan juga jangan membongkar aib suaminya dan kehormatan suaminya. Lebih lagi jangan sampai kemudian berbuat yang fahisyah atau berbuat dengan melakukan sebab-sebab yang mengantarkan kepada perzinaan. Dari dia bertabarruj, ya, bertabarruj, bersolek, berdandan, atau kemudian berbicara dengan orang asing yang bukan mahramnya, atau kemudian duduk-duduk bareng dengan mereka. Nah, ini sebabnya sekarang ini, masya Allah. meskipun dia di rumahnya, tapi di rumahnya dia mojok, pacaran, berbicara dengan ajnabi dengan alasan curhat, ini suami saya begini begini begini begini, Allah musta'an. Ini yang kemudian sebab seperti ini juga menjadi sebab. Dan ini tidak hanya pada, artinya dua-duanya bisa menjadi sebab. Baik itu dari suaminya atau juga dari istrinya. Prahara terjadi pada satu rumah tangga. Karena apa? Karena tidak menjaga ini. Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati wanita yang salihah adalah qanitatun hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Qanitat hafizat ini. Dikatakan hafizat, kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ini hafizat li anfusihin, menjaga diri-diri mereka ketika tidak ada suaminya. Menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, dan juga menjaga hartanya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang siapakah wanita yang paling baik. Siapakah wanita yang paling baik? Maka beliau mengatakan, khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah wanita yang apabila engkau memandangnya bahagia, menyenangkan. Ini tasurrun nadhirin, ya. Dipandang oleh suaminya, bukan dipandang oleh orang banyak, ya. Dipandang oleh suaminya. Kalau tasurrun nadhirin ini kan sapinya Bani Israil itu ya. Maka kalau ada seperti itu, ini enggak beda seperti sapinya Bani Israil ya. Kalau ada wanita kok seperti itu ya. Tasurrun nadhirin ya. Ini adalah tidak jauh beda dengan sapinya Bani Israil ini ya. Tapi kalau wanita yang dipandang membahagiakan oleh suaminya, maka inilah wanita yang salihah. Khairun nisa, sebaik-baik wanita. Wa tuti'u ka idza amart, dan dia mentaatimu ketika engkau perintah. Wa taqfadu ghaibataka fi nafsiha wa malik, dan selalu menjaga saat engkau tidak bersamanya. Menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebinasaan, kerugian, dan kecelakaan bagi wanita yang tidak menjaga dirinya di saat suaminya itu tidak bersamanya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dari hadisnya Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahasanya beliau bersabda, "Thalathun la tus'alu anhum." Ada tiga orang yang tidak akan ditanya tentang mereka ini. Tiga orang ini tidak akan ditanya nanti di hari kiamat. Siapa mereka? Rajulun faraqal jamaah. Seorang yang dia menyelisihi jamaah. Wa asa imamahu wa mata asian. Dia maksiat kepada pimpinannya dan mati dalam keadaan maksiat, belok. Yang kedua, wa amatun aw abdun abaqa famat. Seorang budak, laki-laki itu pun perempuan, yang lari dari majikannya kemudian dia mati. Lari dari majikannya dan mati. Dan yang ketiga, wamra'atun ghaba anha zawjuha. Seorang wanita yang suaminya itu pergi dari sisinya. Yani tidak ada di sisinya. Qad kafaha mu'natad dunya fatabarrajat ba'dahu. Padahal wanita ini sudah dicukupi kebutuhan dunianya. Sudah dicukupi oleh suaminya dari kebutuhan dunianya. Namun apa fatabarrajat ba'dahu? Dia bersolek, dia berdandan sepeninggal suaminya ini. Fala tus'alu anhum, maka ini tidak akan ditanya nanti di yaumil qiyamah. Nas'alullah salaman afiyah. Maka ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wasalam, wanita-wanita yang mereka berulah di saat suaminya tidak ada di sisinya. Kemudian dalam satu riwayat yang lain disebutkan Rasulullah mengatakan, ayyuma imra'atin wada'at thiyaba fi ghairi baiti zawjiha, wanita manapun yang dia melepaskan kainnya, melepaskan pakaiannya di bukan rumah suaminya, pada bukan rumah suaminya, maka sungguh dia telah merobek tirai antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengannya. Demikian pula seorang wanita dituntut untuk menjaga kepada harta suaminya. Sebagaimana keumuman dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang wanita adalah ra'iyah, pimpinan, penggembala pada rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dipimpinnya ini. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Maka wajib juga bagi wanita ini untuk menjaga harta suaminya, jangan kemudian mentasarufkan, membelanjakan harta suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Jangan memberikan nafkah kecuali dengan ridha suaminya. Kemudian juga satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tunfiqu imra'atun syai'an min baiti zawjiha, tidak boleh menginfakkan, membelanjakan seorang wanita, tidak boleh membelanjakan sedikit pun dari rumah suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Kemudian ditanyakan, bagaimana wahai Rasulullah, bagaimana dengan makanan? Qala dzalika afdhalu amwalina, itu adalah harta kita yang paling utama, paling mulia adalah makanan. Adapun, namun demikian di sini adalah adapun kalau seorang istri menginfakkan, dalam artian ini adalah menjadi hukum adat. Ini seperti misalkan sesuatu yang suaminya ya, ini akan ridha dengannya tanpa meminta izin. Umumnya maka ini adalah dibolehkan. Seperti misalkan ada peminta-minta, ada orang fakir dan datang meminta kepadanya, nah, maka seperti ini dibentuk izin. Atau kemudian umumnya misalkan masak, kemudian tetangganya dikirim seperti itu, maka ini bagi suaminya juga akan mendapatkan pahala. Ini tidak mengapa. Yang artinya di sini secara umum seandainya tidak meminta izin pun pasti suami akan mengizinkannya. Maka dibolehkan untuk melakukannya. Dan bagi suami ini pun juga akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh istrinya ini. Baik, ini para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai pada poin yang ke-7 ya. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan berikutnya ba'da salat salatul Jumat. Jam satu ya. Baik. Ini wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita semuanya. Dan insyaAllah ta'ala akan kita bahas lebih detail lagi masalah-masalah seperti ini, yang tentunya bagaimana bisa memberikan didikan-didikan kepada kita semuanya dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar berangkat dari rumah tangga yang kecil ini menjadi baik, kemudian menjadikan masyarakatmu juga jadi baik, dan juga memberikan syuhrah ya, yang baik dalam dakwah ini. Bahwa sunnah itu adalah sunnah manakala dilakukan juga sesuai dengan sunnah ya. Karena sunnah itu tidak akan menjadi sunnah manakala dilakukan tidak sesuai dengan sunnah ya. Ini yang mesti harus kita cermati ya. Ketika sunnah itu dihidangkan dengan baik, masya Allah ya, maka akan menjadi indah. Namun ketika sunnah itu adalah sunnah namun prakteknya tidak sesuai dengan sunnah, maka ini tidak lagi menjadi sunnah ya. Ini hal yang perlu diperhatikan. Ini wallahu ta'ala alam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallama ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi bil alamin wa jazakumullahu khairan fi istima' wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.